بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله، merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada hamba-hambanya, yang dengannya mereka terbedakan dari binatang-binatang, yaitu nikmatul aql wa nikmatul ilm. Karena manusia di antara yang menunjukkan keutamaan satu dari yang lainnya, yaitu dari sisi ilm. Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu sebagai kriteria tinggi dan rendahnya derajat seorang hamba. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Bukan hanya satu derajat, tapi kata Allah Subhanahu wa taala darajat dalam bentuk jam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia terhadap perkara agamanya. Dan di antara perkara agama yang hendaknya kita mengilmuinya, bahkan merupakan ilmu yang terpenting dari sekian ilmu-ilmu yang ada, yaitu ilmu tauhid, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman dan memerintahkan kepada beliau untuk menyeru pada perkara yang pertama kali, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah. Beliau mengatakan, "Inna katantumu 'ala qaumin min ahli al-kitab, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنْ يُوَحِّدَ اللَّهُ." Sungguhnya engkau akan turun kepada suatu kaum dari kalangan ahlul kitab, maka hendaknya perkara pertama yang engkau seru mereka kepadanya itu agar mereka mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah. Dan dalam riwayat yang lain, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyahnya, rububiyahnya dan asma wa sifat. Walaupun pada asalnya makna tauhid yang dituntut dalam hadis tersebut adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi peribadatan. Namun sebagai bentuk kesempurnaannya, maka harus terpenuhi juga dua tauhid yang lain, yang memang pada ketiga jenis tauhid yang ada terdapat saling kait mengkait. Karena tauhid rububiyah tidak akan benar kecuali tatkala membuahkan tauhidul uluhiyah. pengakuan kalau Allah Subhanahu wa taala zat yang mencipta, memberi rezeki, maka konsekuensinya dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana pula seorang ketika mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi uluhiyahnya, dia harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memiliki sifat-sifat yang maha mulia dan nama-nama yang mencapai puncak kebagusan. Harus meyakini nama-nama yang Allah tetapkan bagi dirinya dan sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Sebagaimana pula yang telah Rasulullah SAW khabarkan kepada kita tentang nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Dan mengenai pembahasan asma wa sifat, akhwani fillah, yang merupakan salah satu dari jenis pembahasan tauhid, merupakan pembahasan yang sangat penting dari berbagai sisi. Yang pertama dari sisi kemuliaan pembahasan itu, dan ini jelas karena sebagaimana dikatakan syaraful ilmi bisyarafil ma'lum, yaitu bahwasanya kemuliaan suatu ilmu itu tergantung dengan kemuliaan perkara yang dipelajari. Dan pembahasan tentang asma wa sifat membahas tentang perkara yang paling utama, yaitu tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah dan yang maha mulia. Kemudian sisi yang kedua, dilihat dari banyaknya manusia yang terjatuh dalam kekeliruan seputarnya. Ini juga semakin menunjukkan pentingnya perkara tersebut. Karena dalam pembahasan asma wa sifat akan kita ketahui nanti betapa banyak golongan-golongan menyimpang dalam memahaminya. Mereka-mereka yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang memalingkan makna dari suatu sifat ke makna yang batin. Kemudian mereka-mereka yang menetapkan sifat-sifat yang tidak Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan seterusnya dari berbagai macam penyimpangan seputar asma wa sifat. Kemudian sisi yang ketiga yang menunjukkan keutamaan ilmu ini, yaitu dampak yang didapat oleh seorang yang mengilmuinya. Karena ilmu, ikhwan fillah, ada ilmu wasilah dan ilmu ghayah. Ilmu yang merupakan sarana dan ilmu yang merupakan tujuan. Adapun ilmu yang merupakan wasilah, ilmu sarana seperti ilmu bahasa Arab, ilmu mustalahul hadith, ilmu usulul fiqh, ini ilmu alat, merupakan alat untuk bisa mencapai ilmu-ilmu yang sifatnya ghaya, yang merupakan tujuan. Nah, ilmu tentang asma wa sifat ini merupakan ilmu ghaya yang menjadi tujuan. Karena tidaklah kita mempelajari bahasa Arab, tidaklah kita mempelajari kaidah-kaidah hadis, demikian pula kaidah-kaidah usulul fiqh, kecuali untuk bisa benar dalam memahami tauhid. Itu yang paling pertama kan. Dan dengan paham terhadap perkara asma wa sifat akan semakin bertambah keimanannya. Tahu tentang sifat-sifat Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, Al-Aziz, Al-Jabbar, As-Sami' Al-Alim. Ini akan semakin membuahkan keimanan. Tahu kalau Allah mengetahui semua yang dia lakukan, akan semakin berhati-hati untuk tidak melakukan kecuali perkara yang baik dan meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Demikian pula kalau dia tahu hakikat as-sami', dari hakikat makna as-sami', dan yang maha mendengar, mendengar semua perkataan yang keras maupun yang lirih, ketika diucapkan bersama maupun sendirian, ataupun sembunyi-sembunyi, maka berusaha untuk tidak berucap kecuali kebaikan. Ini faedah yang besar akhwanifillah dalam diri seorang mukmin yang memahami asma wa sifat. Jadi ilmu tentang hal ini bukan ilmu teoritis belaka, tapi hendaknya betul-betul terwujud pada diri-diri kita. Akhwanifillah, nas'alullah taufik. Ini salah satu atau tiga sisi akhwanifillah. Ini tiga sisi yang menunjukkan tentang pentingnya pembahasan asma wa sifat, yang insyaallah ta'ala mulai pada hari ini tanggal 1 Dzulhijjah 1440 kita akan memulai pembahasan sebuah kitab yang bagus, yang dipuji oleh para ulama, yaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, yang beri judul dengan Al-Qawa'idul Mutla Fi Sifatillahi Wa Asma'ihil Husna. Al-Qawa'idul Mutla, itu kaidah-kaidah yang sifatnya mutla. Al-Mutla bentuk mu'anah dari Al-Amthal. Al-Amthal mu'anahnya Al-Mutla, yaitu yang nam afdal, yang bagus. Ya, kaidah-kaidah yang bagus atau kaidah-kaidah yang utama sama tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya yang husna, nama-nama yang mencapai puncak kebagusan. Sehingga sebagaimana judulnya, pada kitab ini akan dibahas tentang kaidah-kaidah seputar sifat-sifat Allah dan kaidah-kaidah seputar nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, apabila seseorang muslim ikhwani fillah memahami dengan baik, maka biiznillah azza wa jalla dia akan benar dalam naam tauhidul asma wa sifat. Dan kitab ini ikhwani fillah, walaupun banyak sekali yang menulis tentang pembahasan asma wa sifat, tapi demikianlah sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan berikan penerimaan terhadap suatu kitab sesuai dengan kehendaknya. Nah, kalau kita melihat dari sekian banyak kitab-kitab yang ditulis seputar asma wa sifat, kitab ini banyak dijadikan sebagai muqarrar dalam pelajaran dan juga banyak diterima oleh manusia, terlebih lagi ahli sunnah wal jamaah. Yang ini alamatul khair, juga merupakan tanda keikhlasan syekh dalam menulisnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan sehingga orang-orang yang datang belakangan mau mempelajarinya, mau mengambil faedah darinya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan inilah hendaknya yang menjadi harapan kita semua ikhwanul fillah, untuk bisa meninggalkan kepada orang-orang yang setelah kita dengan peninggalan yang bagus, dan dengan peninggalan yang bagus, baik peninggalan berupa ilmu, peninggalan berupa tulisan-tulisan yang bermanfaat. Maka ijtihad itu butuh untuk semua untuk ijtihad mengusahakannya kan. Sebagaimana dikatakan al-kitabu al-waladu mukhallad, kitab itu adalah anak yang diabadikan. Dalam artian apa? Kalau anak bisa mati, kita punya anak, walaupun jumlahnya 100 taruhlah, itu mesti akan mati semua ya. Tapi kalau meninggalkan suatu kitab, kemudian kok Allah Subhanahu wa taala jadikan kitab itu diterima di hati-hati manusia, ikhwan fillah, sehingga mereka mau membaca dan mempelajarinya, akan terus-menerus hidup. Walaupun pengarangnya sudah menjadi tanah. Sebagaimana kitab-kitab para ulama yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan padanya. Tayyib, barakallahu fiikum. Sebelum kita masuk pada pembahasan inti dari kitab, kita baca mukaddimah yang ditulis oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahallahu ta'ala berhubungan dengan kitab ini. Sebagaimana dalam halaman 14. Qala rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salawat serta salam semoga tercurah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga serta para sahabatnya, dan siapa saja yang mengambil petunjuk dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqad ittala'tu 'ala al-mu'allaf القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الأسماء والصفات. Sungguh aku telah melihat suatu karangan yang bagus yang telah menulisnya صاحب الفضيلة العلامة saudara kami Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, seputar nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wasammahu al-qawa'idul mutla fi sifatillahi wa asma'ihil husna. Wasami'tuhu min awalihi ila akhirihi. Dan aku mendengarnya dari awal sampai akhir. Yaitu dibacakan kepada beliau rahimahullah ta'ala. Dan dan demikian para ulama fadhilah saling mengokohkan satu sama lain. Nah, dan juga saling mengoreksi satu sama lain. Termasuk yang kita lihat di sini, Syekh Ibnu Utsaimin menyerahkan karangan beliau ini kepada Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala di zamannya. Di zaman itu yang terkumpul para a'immah. Nah, maka sungguh beruntung mereka-mereka yang mendapatkan kesempatan untuk mengambil langsung ilmu dari mereka. Fa'alfaituhu kitaban jalila. Maka aku memandangnya itu adalah suatu kitab yang jalil, yaitu kitab yang bernilai tinggi, kitab yang agung. Qad ishtamala 'ala bayani aqidati as-salafis salih fi asma'illahi wa sifatih. Telah mencakup penjelasan tentang akidah as-salafus salih seputar nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kama ishtamala ala qawa'id 'azimatin wa fawa'id jammatin fi babil asma'i was sifat. Sebagaimana juga telah mencakup kaidah-kaidah yang agung dan faidah-faidah yang bernilai tinggi dalam bab asma wa sifat. Wa awdaha ma'nal ma'iyah al-waridati fi kitabillahi azza wa jal. Dan beliau telah menjelaskan tentang makna ma'iyah yang datang di dalam kitab Allah Azza wa Jal, al-khasati wal-amati inda ahli sunnati wal jamaah, baik itu ma'iyah yang khasah maupun ma'iyah yang umum di sisi ahli sunnati wal jamaah. Disebutkan salah satu sifat ini dikarenakan pada pembahasan ini begitu banyak kelompok-kelompok yang terjatuh dalam penyimpangan. Wa anna haqqun ala haqiqatiha la taqtadim tizajan wa ikhtilatan bil makhluqin. Dan beliau telah menjelaskan bahwasanya sifat ma'iyah ini adalah sifat yang hak sesuai dengan hakikatnya. Tidaklah melazimkan imtizaj wa ikhtilat, yaitu tidak mengharuskan ketika kita menetapkan sifat ma'iyah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bergabung dan bercampur dengan makhluk-makhluknya. Bal huwa subhanahu fawqa 'arsyihi kama akhbara 'an nafsi. Bahkan beliau Subhanahu wa taala itu di atas arsy-Nya sebagaimana beliau telah mengkhabarkan tentang dirinya hal tersebut. Wa kama yaliku bi jalalihi subhanahu, dan sebagaimana pula hal ini sesuai dengan keagungannya. Wa innama taqtadi ilmahu wa tila'ahu wa ihatatahu bihim, dan hanyalah sifat ma'iyah ini berkonsekuensi dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dari sisi ilmu dan penglihatan serta apa ihatah, yaitu melingkupinya Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluk-makhluknya. Tidak ada satupun dari makhluk yang bisa keluar dari pengetahuan, pendengaran maupun penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Wa sama'ahu li aqwalihim wa harakatihim, dan pendengaran Allah terhadap perkataan-perkataan mereka semua dan gerakan-gerakan mereka semua. Wa basarahu bi ahwalihim wa dhamairihim, dan penglihatan Allah tentang keadaan mereka dan apa-apa yang tersembunyi di hati-hati mereka. Wa hifdhahu wa kala'atahu li rusulihi wa awliya'ihil mu'minin, dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Al-hifdh wal kala'ah hampir sama, yaitu penjagaan Allah terhadap rasul-rasul dan para wali-walinya dari kalangan mukminin. Wa nasrahu lahum, dan pertolongan Allah kepada mereka. Wa tawfiqahu lahum ila ghairi dhalika mimma taqtadihi al-ma'iyatul 'ammah. Naam, dan yang selain itu dari perkara-perkara yang merupakan konsekuensi dari ma'iyah yang 'ammah wal khassah. Ya, ma'iyah yang sifatnya umum dan ma'iyah yang sifatnya khusus. Min al-ma'ani al-jalilah wal haqa'iq ath-thabita lillahi subhanahu, yang berupa makna-makna yang agung dan hakikat-hakikat yang sabit, hakikat-hakikat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita mengingkarinya. Ini di antara pembahasan yang disebutkan dalam kitab ini yang disinggung oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, dikarenakan pentingnya memang berhubungan dengan pembahasan ma'iyah. Kama ishtamala ala inkari qawli ahli ta'tili wa tashbihi wa tamthil, sebagaimana pula kitab ini mencakup pengingkaran terhadap perkataan ahli ta'til, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, wa tashbih, dan orang-orang yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, wa tamthil, dan yang menyamakan pula, cuman penyamaan tamthil lebih parah daripada tashbih. Karena tamthil ikhwani fillah yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala pada semua sisinya. Nah, menyamakan Allah pada semua sisinya dengan apa-apa yang ada pada makhluk. Wa ahli al-hulul wal ittihad, dan juga pengingkaran terhadap orang-orang yang berkeyakinan hululiyah dan ittihadiyah, yang berkeyakinan dengan keyakinan batin yang dikenal dalam istilah kita dengan keyakinan wahdatul wujud atau menunggaling kaula Gusti, bersatunya Allah dengan hambanya. Dan ini keyakinan batil, keyakinan sesat yang wajib kita mengingkarinya. Fajazahullahu khairan wa dha'afa matubatahu wa zadana wa iyyahu 'ilman wa hudan wa tawfiqa. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau dengan kebaikan dan melipat gandakan pahala bagi beliau dan menambahkan untuk kita dan kepada beliau ilmu serta hidayah dan taufik. Dan ini juga yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam membalasi kitab yang bagus ini, ikhwan fillah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita pemahaman, kemudian hidayah dan taufiknya. Juga agar Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala kita dalam menuntut ilmu ini, terlebih lagi di hari-hari yang mulia ini. Di hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah, yang jelas bahwasanya amalan-amalan pada hari tersebut dilipat gandakan, ikhwan fillah. Nah, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam seru umatnya untuk betul-betul apa, memanfaatkan waktu tadi dengan ibadah. Min ayyamin al-amalu salihu fihi khairun wa habbu ila Allah min ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh badannya lebih Allah cintai. Nah, yang lebih bagus di sisi Allah melebihi amalan-amalan di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan jihad pun tidak bisa mengimbanginya, ikhwan fillah, kecuali satu jenis jihad saja yang Rasulullah SAW katakan, illa rajulun kharaja binafsihi wa mali wa lam yarji min dalika bi syai. Kecuali satu jenis jihad saja, itu jihad yang paling utama, di mana apa, dia menumpahkan darahnya di jalan Allah sehingga tidak kembali dengan membawa sesuatu pun, yaitu gugur di medan jihad. Dan selain itu, maka amalan-amalan saleh di hari-hari ini lebih utama. Apalagi kalau kita mengisinya dengan amalan-amalan yang juga sangat utama berupa talabul ilm dan hal-hal yang lain. Maka jangan sampai kita sia-siakan, akan fitnah. Dan memang hari-hari yang seperti ini, akan fitnah, perasaan manusia terkadang menganggapnya seperti biasa, berbeda dengan Ramadan. Karena Ramadan, akan fitnah, dorongan untuk beramal lebih banyak sebab memang ma'unah dari Allah. Dan banyak syaitan-syaitan dibelenggu. Sehingga apa, dorongan hawa nafsu lebih apa, lebih terkekang. Adapun di hari-hari ini syaitan tetap bergentayangan. Sehingga kita butuh berjuang untuk menundukkan hawa nafsu kita, berjuang untuk betul-betul bisa mengisinya dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Jauhi hal-hal yang sifatnya sia-sia. Na'am, nas'alullah at-taufiq was-sadad. Qala wa nafa'a bi kitabihi al-qurra'a wa sa'ir al-muslimin innahu waliyyu dhalik wal qadiru 'alaihi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dengan kitab beliau ini para pembaca dan keseluruhan kaum muslimin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk memberikan yang demikian itu dan mampu untuk melakukannya. Tayyib. Qala hum mulihi al-faqiru ila Allah Ta'ala Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Bas samahahullah. Naam, telah mendiktekannya karena Syekh Ibnu Bas afanakillah. Naam, dalam keadaan buta, Allah Subhanahu wa taala uji beliau dengan kebutaan. Tapi dalam keadaan demikian, nah, kalau Allah ingin mengangkat derajat seorang hambanya, khalifillah, ya Allah maha mampu. Maka termasuk di antara masyayikh yang sangat disekani, bahkan ahli bidah di zaman itu, khalifillah, tidak berkutik. Ini haibah, kewibawaan yang luar biasa saat itu. Nah, baru setelah meninggalnya para ulama ini, Syekh Ibnu Baz, Syekh Shalih Ibn Taimin, Syekh Albani mulai. Naam, ahlul bidah, para hizbiyun, mereka naam banyak bergerak, banyak berteriak untuk menyebarkan keyakinan-keyakinan batil mereka. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Ini pengantar dari Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala yang akan kita baca adalah kitab dengan ta'liq dari Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullahu ta'ala, yang beri judul At-Ta'aliqul Ula ya, ala al-qawaidil mutla fi sifatillahi wa asma'ihil husna. Nah, yang beliau termasuk salah satu mudarris yang dikenal dalam pembahasan tauhid. Ya. Mudarris seputar asma wa sifat memang yang menjadi fan beliau. Dan ini adalah salah satu karangan beliau di antara karangan-karangan beliau yang lain. Dan dulu alhamdulillah sempat mengambil langsung pembahasan kitab ini dari beliau rahimahullah, dan juga beberapa kitab yang lain seperti Ar-Risalah karangan Imam Asy-Syafi'i yang beliau juga memberikan tahqiq terhadapnya, yang beliau gugur dalam medan jihad ketika melawan orang-orang Rafidah rahimahullah ta'ala. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha', semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagai syuhada. Ini sebagai mukaddimah. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan yang dituliskan di sini insyaallah taala, semoga Allah berikan taufik untuk kita bisa mengambil faedah darinya dan bisa menyelesaikan dalam mempelajarinya. Subhanakallah wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.